بسم الله الرحمن الرحيم. Ini bulan Ramadan, barang siapa yang ingin berubah suasana jiwanya, bahkan yang mau berubah ekonominya, walaupun dengan ekonomi seperti sekarang nih, jangan takut berbuat baik, berinfak. Saya tuh ingin banget mewajibkan seluruh jamaah kalau itu infaknya 100 ribu satu hari. Kalau perlu satu kepala di rumah tangga. Wallah, itu terjadi sama saya. Terjadi sama saya. Saya pokoknya harus. Berarti kalau saya 5 orang, saya istri, anak, 3, berarti 500 ribu nih per hari. Berarti kali 30 hari 15 juta. Ngomong kayak gitu, di ATM saya tinggal 1,5 juta. 2 hari sebelum Ramadan, sementara saya ditelepon sama tante saya, mana nih, setoran belum datang. Iya. Adik-adik lagi nanya, biasanya ada, kan gitu. Iya, seru. Saya semakin menikmati. Karena saya tahu, janji Allah selalu tepat waktu. Dan biasanya memang diselesaikan semuanya. Kadang saya takut berkeinginan. Apalagi kalau kondisi-kondisi iman lagi baik. Itu terlalu banyak yang tepat waktu di depan mata. Karena jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru semakin banyak berinfak itu semakin banyak pula datangnya. Makanya ayatnya wala tamnun tastaghfir. Kata Allah, ini bahasanya kelas tinggi nih, Bu. Ini kalau saya kasih ilmu ini nih, yang kelas basic, salah paham. Kalau kita, apa istilahnya, more you give, more you get. Itu pasti. Sehingga seringkali salah niat. Memberi yang banyak supaya dapat yang, nah itu salah. Karena ditegur oleh Al-Quran, janganlah kamu memberi karena ingin mendapatkan yang lebih panjang. Kalau mau yang lebih hebat, tetap dalam kaidah more you give, more you get. Tetap itu. Jadi ketika dapat banyak, keluarkan lebih banyak lagi. Masuk lebih banyak lagi, keluarkan yang. Dan itu gak pernah berhenti seterusnya. Dan Anda tidak akan kekurangan dan akan terus tumbuh. Disinilah bertolak belakangannya dengan teori riba. Itu makanya di dalam surah Ar-Rum ayat 39, apa yang kamu anggap tumbuh, pertumbuhan secara ekonomi, itu sebetulnya tidak tumbuh. Orang yang mengandalkan ekonomi riba kayak begitu. Enggak tumbuh menurut Allah, tapi tumbuh menurut dia kan secara angka. Ya. Kemarin saya tanya sama pedagang-pedagang, sama tukang bahan, gimana ekonomi? Ya, semuanya, Pak. Cuma kalau kita ngobrol, takutnya batal puasa kita sekarang. Larinya ke politik lagi nanti masalahnya. Sudahlah. Jadi, pada bulan seperti ini, kenapa Rasulullah itu bahkan menganjurkannya bahasanya, kita tuh harus iri, dan membuat orang lain iri sama kita, bagaimana dia membinasakan hartanya di jalan kebenaran. Membinasakan harta di jalan kebenaran. Harus berani. Pokoknya Rasulullah itu begitu bahasanya. Yuhliku malahu bilhaqi. Membinasakan hartanya di jalan kebenaran. Jadi orang yang lihat dia itu melihatnya, kamu tuh ya bunuh diri dengan cara kamu. Kamu punya aset apa setelah ini? Enteng aja dia. Enteng saja. Saya tuh berharap mati saya tuh tidak terlalu banyak sertifikat atas nama saya yang saya miliki. Makin gak ada makin tenang saya. Karena kan datang menghadap Allah gak bawa laporan. Wah kalau banyak laporan repot. Asli repot banget. Saya pengen menghadap Allah tuh kalau perlu bahkan gak punya sertifikat rumah nama sendiri gitu. Itulah makanya kenapa Rasulullah SAW itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Karena tabungannya besar. Dan itu yang disebut dengan smart investment yang sesungguhnya. Dia banyak memberikan kebaikan-kebaikan orang seperti itu tuh untung. Utsman bin Affan itu kan kalau berinfak cuma sepertiga aset. Cuma gitu ya. Berani langsung berinfak sepertiga aset. Total aset nih. Oh, biasanya orang semakin tinggi ilmu bisnisnya semakin enggak berani. Semakin enggak berani. Tapi ketika Utsman bin Affan wafat, total asetnya setelah dikurskan ke dalam rupiah sekarang cuma 7,5 triliun aset. Dari hasil apa? More you give, more you get. Tapi itu bahasanya gak pakai dalil. Terlalu kemanusiaan. Tapi kalau kita udah baca Quran tuh, wah, nikmat. Apalagi kalau anak-anak sudah dibiasakan. Pokoknya, kapan ada waktu saya bisikin terus anak saya itu, saya bikin kesurupan malaikat dia pokoknya, biar aja. Sudah infak belum nih sebelum berangkat ini yang kuliah? Udah Bi, tiap hari. Moroja gimana? Di mobil perjalanan ke Depok, bagus. Tapi saya cek. Gitu. Gimana sedekahnya? Udah. Ramadan ini kita sepakat ya, setiap orang harus 100 ribu ya. Diajak ngomong, disosialisasikan, walaupun dia gak punya duit, dari mana? Tenang bro. Pokoknya bagaimana caranya gitu. Ya, kalau perlu anak-anak sering dilibatkan. Kirim nih satu karung beras dari mama untuk tantemu yang di sana, kamu yang bawakan ya anak ya, kirim. Ya, bilang ini dari kamu, jangan dari mama. Ya, ini kirim ini opor ayam. Ya, sampai opor dosis. Kasih. Ya. Harus supaya sejak sekarang dia punya mental orang kaya. So, kalau kayak orang miskin maunya gratisan terus. Ya, kadang malu juga kita punya keluarga kayak itu, maunya nyarinya yang gratisan mulu. Tapi ya memang itu mental orang miskin, padahal hartanya banyak. Maunya carinya yang gratisan. Sampai kemarin, saya tersinggung banget. Tersinggung, saya mau beli peci, kan peci saya udah bulukan semua. Udah sengaja saya ke tempat yang pokoknya kalau ke Tanah Abang pasti ketemu banyak jamaah dong. Aduh, gak enak kalau ke situ. Cari. Ternyata pas saya lagi nyari, gitu kan, azan. Aduh, azan nih sementara toko di depan mata nih. Masjid di mana bang? Tuh di atas itu. Gitu kan? Udah. Tapi jalan Pak, di sini ada musala kecil. Oh, saya ke masjid aja deh. Masjid. Ini berapa harganya? Sekian-sekian. Nanti habis sholat ya. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Lagi. Cari apa Ustaz? Gitu. Cari ini. Oh ya udah, sama saya saja. Emang Bapak siapa? Oh, saya ketua yayasan di sini, di masjid ini, bla bla bla bla. Oh, ngobrol lah. Saya punya teman kok di sini banyak. Pasti punya, iya saya cuma punya 2 toko di sini Ustaz. Gitu. Oh. Itu kan? Ya akhirnya, ya itu. Saya dibawa ke toko bininya lagi. Karena bini yang jualan ini. Ketika saya bayar, enggak boleh Ustaz. Kenapa? Ini kan bukan toko bapak, ini toko istri. Istri kan juga tergantung saya di sini, Ustaz. Padahal uang sudah saya keluarin itu. Saya enggak boleh, saya mau bayar. Kalau saya dikasih gratis, nanti saya susah ke sini lagi. Kalau di diskon, mungkin saya masih balik. Enggak, kali ini memang enggak ada harganya. Begini, ini semua gara-gara sholat. Saya mau bilang, ini semua gara-gara Gak apa-apa, biar aja, biasa aja. Ya gak apa-apa, terus aja. Jadi ini semua gara-gara salah. Terus terang, saya menikmati sendiri waktu saya pulang tuh. Seandainya saya selesaikan belanja saya dulu, baru menuju sholat, lain ceritanya. Kan, ya kan udah dipilih nih. Ya tanggung, sholat juga naik ke atas, liftnya juga gini. Kayaknya bakal masbuk juga deh. Yaudah deh, selesai dulu supaya sholatnya tenang. Ada kan pembenaran begitu? Ini saya, ya, mohon maaf ya, pengalaman pribadi nih ya. Saya ingin berbagi tips. Ya. Tapi kalau kita tahu mana yang kita prioritaskan, kemarin tuh saya kesandung nih semua gara-gara sholat sih. Coba tadi, lambat. Gak kayak gini nih kejadiannya. Ini gara-gara sholat sih, jadi semua dapat. Ya termasuk yang saya pakai ini nih. Ini semua gara-gara sholat. Loh, saya lagi cari motif. Cari motif yang kira-kira cocok dengan logo Apple yang rada-rada fuchsia. Ya, logonya itu ikutin Umi. Ya, demi Allah enggak ada, karena kan saya ditawarin bentuknya lain. Jadi saya satu bulan ini kan selalu, Ustaz mau pakai sponsor yang mana? Oh, si Fitri ngejar. Ini Safira udah siap. Robani sudah kasih nih. Kalau Ustaz dalam kota dibayar sekian, di luar kota sekian. Nanti boleh gak dipasang fotonya? Wah, artinya foto gue sama Astrivo gitu. Jangan deh. Ya. Ini udah. Enggak lah. Saya mau pokoknya akal aja. Ya, mau pokoknya pakai akal aja. Tapi kan apa saya ingin, ini mohon maaf nih. Saya ingin memunculkan batik, saya ingin memunculkan kembali pakaian Melayu. Nanti kalau saya lihat saya pakai baju kurung Melayu masa lalu, yang gaya-gaya Malaysia, Brunei gitu, ya enggak apa, saya ingin hidupkan. Jadi kalau yang sekarang-sekarang kayaknya udah keramaian. Saya ambil batik nasional. Ini yang dikasih ini motif Bali, sebetulnya ini kelungkung. Ya, ini kelungkung. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kita butuh dunia, ya. Tapi ketika ada prioritas yang kita dahulukan, ya, saya berdiri gini kan sebetulnya lagi pamer dikit. Jadi kalau mau pesan buat suaminya ngomong sama saya, ya. Pokoknya dibikin ini agak pas, jadi tidak gombrang. Kalau beli langsung kan kadang-kadang gombrang gitu. Dan tukang jahitnya memang juga mampu supaya simetris. Gitu. Iya, dan nggak mesti loh bu, satu bahan itu langsung jadi. Kadang-kadang nggak simetris, berantakan. Jadi kadang-kadang harus dua bahan. Jadi pesan sama saya aja nanti ya. Jalan ke sini kayak catwalk gitu ya. Jadi ini semua gara-gara sholat, ibu ya. Ini gara-gara sholat semuanya nih. Ketika kita prioritaskan kebaikan, ya, yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bahkan kalau perlu ya, pilihan waktunya pun ikut Allah aja deh pilihannya, jangan ngatur waktu sendiri. Kan Allah sudah aturin waktu nih sama kita. Ini terutama sama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tuh ngatur waktunya ikutin maunya-maunya dia kan. Ikutin waktu kursusnya, ikutin waktu ujian, ikutin wah, capek lu sayang kalau kamu. Nah, apalagi yang namanya mau ujian ya. Anak-anak ini kadang-kadang lupa dengan waktu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika kita mencoba memprioritaskan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan, tiga itu tuh kalau kita mau detailkan untuk pelajaran hari ini, saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.